Wakulinar. Bapak-bapak sekalian, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di malam Selasa ini Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa hadir di salah satu dari rumah Allah Ta'ala di Masjid Uswatun Hasanah. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Kita bermajlis untuk sama-sama memahami kitab Allah, untuk memahami din Islam ini yang kemudian kita amalkan dan kita dakwakan. Sebelum kita membaca tafsir surah Al-Kafirun, kita belajar dulu, kita baca dulu. Nah, surah Al-Kafirun, kita fahami maknanya, bagaimana cara membacanya. Nah, sehingga bisa kita gunakan dalam sholat-sholat setiap hari kita lakukan. Mudah-mudahan makharijul hurufnya semakin baik, matnya panjang pendeknya semakin benar. Saya baca terlebih dahulu, kemudian bapak-bapak dan para ikhwah untuk mengikutinya. Niatkan semua ini karena mencari ridha Allah. Semoga bisa menjadi amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan kita pada yaumul qiyamah. Kita saat ini sedang belajar baik cara membaca Al-Quran, kemudian artinya, terjemahannya, kemudian baru kita baca tafsirnya. Saya baca kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نعم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ طيب لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ما شاء الله وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Saya ulangi. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ نعم وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ طيب pakai antum ketika ikhfa kemudian terakhir a'bud ini di tab kita lanjutkan pasannya wala ana 'abidun ma 'abadtum wala ana 'abidun ma 'abad Sekali lagi saya ulangi. Naam. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Tayyib. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Taib. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, sudah nampak bagus ya bacaannya, luar biasa. Nah, tinggal nanti kita baca. Bapak-bapak sekalian, ikhwat fillah, ayat ini soal kafirun sering sekali dibaca oleh Rasulullah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sebelum subuh, dua rakaat sebelum subuh. Rasulullah biasanya baca surat Al-Kafirun, rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Begitu juga sholat dua rakaat setelah maghrib, Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu juga ketika tawaf, ketika selesai tawaf kemudian menuju makam Ibrahim, bukan makam, makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim, kemudian ke belakangnya kemudian menghadap Ka'bah, kemudian salat dua rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengulang-ulang ayat ini. Ada apakah gedangan? Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim, qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Masya Allah, ternyata adanya orang-orang kafir. Siapakah orang-orang kafir? Orang-orang yang ingkar, yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, yang menolak kitabullah dan sunnah rasul, tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan sunnah. Maka merekalah orang-orang kafir. Sekarang kan kita dengar upaya-upaya sebagian pihak untuk menyatakan tidak bolehnya mengatakan kafir. Ini Al-Quran, ini ayat Al-Quran, kalamullah, yang tidak mungkin kita rubah-rubah. Ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tukang kafir-kafir itu teroris. Beda. Nah, kita mengatakan orang-orang kafir ketika Allah perintahkan atau ketika Allah berfirman demikian, kita baca qul ya ayyuhal kafirun, bukan berarti kita gampang mengkafir-kafirkan orang, bukan. Yang namanya teroris itu yang dia sembarangan mengkafirkan orang. Sembarang mengkafirkan kemudian suka menteror orang-orang yang dianggap mereka kafir. Suka bikin teror. Kalau ahlu sunnah tidak sembarangan mengkafirkan orang. Hanya mengkafirkan orang-orang yang memang Allah kafirkan. Dan tidak berani mengkafirkan kaum muslimin. Itu pun orang-orang yang kafir, betul-betul kafir saja, tidak sembarangan dibunuh, ada adabnya. Dan jihad saja, dan pertempuran saja, ada syariatnya. Tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang-orang yang sudah tua, tidak boleh membunuh anak-anak kecil. Kecuali orang tua, wanita, anak kecil yang ikut perang. Kalau tidak ikut perang, tidak boleh dibunuh. Kalaupun terjadi pertempuran, tidak boleh kemudian menyiksa. Nah, disiksa, di artinya dipotong jarinya dulu, besoknya jempolnya, besoknya kupingnya enggak menyiksa. Bapak-bapak sekalian, hadirin dan ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita tetap mengatakan, tetap membaca ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kenapa mereka kafir? Karena mereka tidak mau masuk agama Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Tentunya kita syukuri. Tentunya kita pelajari, kita fahami. Kita pelajari Islam ini sebagai tanda syukur kita pada Allah Ta'ala. Jangan sampai cuma Islam turunan, cuma Islam KTP doang, yang enggak memahami ajaran Islam. Ternyata malam hari ini, di malam hari ini Allah berikan taufik kepada kita untuk mempelajari Islam. Ma'rifatuddin Islam bil adillah, memahami Islam itu dengan dalil-dalilnya. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi nikmat ini, nikmat Islam ini, Islam ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Di mana Allah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Al-yauma, pada hari ini, kata Allah Ta'ala, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian, agama Islam kalian ini, agama yang Islam, agama yang sempurna, enggak butuh ditambah-tambah, enggak boleh dikurangi. Enggak usah nambah-nambah amal, dan Islam sudah lengkap, sudah komplit. Itu pun masih banyak amalan-amalan yang belum kita kerjakan. Kenapa kita harus bikin amalan-amalan baru? Yang ada perintahnya saja masih banyak belum kita kerjakan kok. Yang kita kerjakan ternyata belum tentu ikhlas. Kita harus berupaya untuk bisa ikhlas mengamalkan acara Islam ini. Kenapa kita masih sibuk membuat acara-acara baru dalam agama ini yang bukan ajaran Islam ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, kata Allah. Satu-satunya agama yang sempurna yaitu ad-dinul Islam. Watamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Tuh kan, Islam ini nikmat, karunia dari Allah untuk kita. Betapa banyak orang yang dia punya titel profesor, doktor, yang cerdas, jenius, tapi tidak dapat nikmat ini. Tidak mendapatkan nikmat yang besar ini. Kalian masya Allah dikasih nikmat yang besar ini oleh Allah Ta'ala. Bersyukurlah pada Allah. Pasti Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Pelajari Islam ini. Fahami. Amalkan. Dan dakwakan. Pasti Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dinul Islam. Maka tentunya kita senang beragama dengan agama yang Allah ridhoi. Kita bangga Islam sebagai agama kita. Jangan malah minder. Pakai peci aja enggak berani. Kenapa? Takut dibilang teroris. Ini agama Islam. Kita pelajari, kita amalkan, kita dakwakan. Islam bukan teroris, dan teroris bukan Islam. Islam tidak pernah mengajarkan meneror manusia, menakut-nakuti manusia, membunuh dengan tanpa hak, enggak pernah. Islam ini sebagai rahmatul lil alamin, rahmat Allah untuk semesta alam ini. Maka ketika kita mempelajari Islam ini, ini sebagai tanda Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah jadikan dia faqih, Allah jadikan dia mengerti, Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Lah bagaimana kita akan paham tentang agama ini kalau kita enggak mau hadir di majlis ilmu? Kalau kita enggak mau sabar duduk sebentar untuk mendengarkan dibacanya kitabullah dan sunnah rasul. Tetapi dengan kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan sunnah, mempelajari Islam ini, insyaAllah Allah akan memberikan pemahaman yang benar kepada kita. Sehingga kita mengerti, oh seperti itu cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah. Oh yang namanya niat itu tidak perlu dilafazkan toh. Oh yang namanya takbir itu sejajar dengan pundak toh. Oh yang namanya bacaan sholat itu Al-Fatihah itu enggak boleh diulang-ulang toh. Oh bacaan sujud itu seperti ini toh. Jadi mengerti, kapan kita mengerti? Ketika kita berusaha, ketika kita berupaya untuk hadir di majlis ilmu, mempelajari yang dipelajari di dalamnya kitabullah dan sunnah rasul, kita jadi tahu cara kita beribadah kepada Allah Ta'ala, dan ini tanda Allah menghendaki kebaikan pada diri kita. Allah menghendaki kebaikan dunia dan akhirat kita. Kalau kita malas untuk hadir majlis ilmu, hati-hati, jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Atau dia hadir majlis ilmu, rohnya tidak hadir, yang hadir cuma jasadnya. Sehingga setelah selesai taklim, enggak dapat faedah apapun. Enggak ngerti apa yang disampaikan. Jangan-jangan Allah tidak menghendaki kebaikan dunia dan akhiratnya. Kalau begitu kita harus berupaya. Setelah selesai taklim, kita memiliki tambahan ilmu. Ada perkara agama yang kita pahami. Bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, dan bertambah semangat kita untuk mengamalkan salah satu di antara ajaran Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, sunnah Rasul. Berarti itu tanda-tanda kita orang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah. Maka Allah menyatakan, kul katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka menolak dakwah Islam, yang menentang Islam. Kul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kenapa dikatakan kafir? Rasulullah SAW mendakwakan kepada mereka dakwah tauhid. Mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan melarang mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka renang. Mereka gelisah. Akhirnya mereka mengutus utusan. Mereka merayu Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kamu mau jabatan, kami angkat engkau sebagai orang yang memiliki jabatan paling tinggi. Kalau kamu mau harta, kami kumpulkan harta sehingga kamulah orang yang paling banyak hartanya. Kalau kamu mau wanita yang paling cantik, kami siapkan wanita yang paling cantik untuk kamu. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syaratnya Nabi Muhammad disuruh berhenti mendakwakan Islam ini. Tentu Rasulullah menolak yang demikian itu. Enggak bisa. Nah, berhenti dari dakwah tauhid ini, dakwah Islam ini. Akhirnya mereka nego lagi. Oh, kalau gitu gini aja. Bagaimana tahun ini kami beribadah seperti umat Islam, ikut sholat, ikut puasa, ikut yang lainnya. Tapi nanti tahun depan gantian ya. Tahun depan umat Islam beribadah seperti kami, mengucapkan selamat Natal, kemudian mengucapkan apa lagi, agama yang lainnya di Cina itu apa namanya, yang kemarin gagal perayaannya, Imlek, kemudian mengucapkan selamat Imlek lah. Nah, maka turunlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Ini sikap tegas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh basa-basi dalam masalah agama seperti ini. Enggak bisa tahun ini mereka ikut ajaran kita, tahun depan kita ikut ajaran mereka, enggak bisa. Nah, maka Allah menyatakan, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Enggak. Karena Rasulullah tahu mereka menyembah berhala-berhala orang soleh, patung-patung orang soleh, batu-batu, pohon-pohon, keramat, batu keramat, kuburan keramat, dan yang lainnya. Maka Rasulullah menyatakan dengan tegas, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah kecuali Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, ya ayyul kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah penyembah, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Apa aku tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian ibadai? Kalian beribadah ngasih sajen-sajen, sesembelihan kepada kuburan, kepada pohon-pohon keramat, kepada laut atau pada gunung. Kalau orang sekarang kan banyak sedekah gunung, sedekah laut, tabot segala macam. Maka umat Islam enggak pernah mengajarkan demikian itu. Katakan tegas, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Dan kalian tidaklah beribadah kepada apa yang aku sembah. Kalian tidaklah beribadah, tidaklah menyembah kepada apa yang aku sembah. Pada hakikatnya kalian itu tidak beribadah kepada Allah. Tapi kami juga beribadah kepada Allah. Iya, kalian juga beribadah kepada Allah, tetapi ibadah kalian ditolak oleh Allah. Loh kenapa? Karena kalian musyrik. Karena kalian beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah, menduakan Allah. Ketika di tengah lautan kalian berdoa kepada Allah ikhlas, minta tolong kepada Allah, tetapi ketika sampai di daratan kalian mengatakan ini untuk Allah, ini untuk penjaga laut lah, sedapa bumi, sedapa laut lah. Maka ibadah kalian ditolak oleh Allah, karena Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau mati belum sempat tobat dari kesyirikan, tidak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia akan menanggung akibat dari kesyirikan yang dilakukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa di bawah itu, doa dosa selain syirik. Itu pun liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Sekalipun dosanya sebesar sepenuh langit dan bumi, zina, mencuri, membunuh, korupsi, segala macam, penuh semua kejahatan pernah dia kerjakan terus menerus, tetapi dia enggak syirik. Kalau Allah kehendaki dimaafkan, dimaafkan, langsung masuk surga. Kalau Allah tidak berkehendak, ya dicuci dulu dari neraka, asalkan jangan syirik. Asalkan jangan sih syirik. Dicuci dari neraka, kemudian keluar pasti masuk surga juga, asalkan jangan syirik. Tapi kalau syirik, Allah ancam, lain asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khosirin. Kalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, gugur ibadah-ibadah kamu. Ibadah yang selama ini kamu kerjakan gugur semuanya, sia-sia semuanya. Salatmu, puasamu, jihadmu, hajimu, zikirmu, sedekahmu, hilang semuanya. Wala takunanna minal khosirin, dan kamu di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Berarti kesyirikan menyebabkan ibadah seseorang gugur, batal semuanya. Hurrimat alaihimul jannah, barang siapa yang melakukan syirik pada Allah Ta'ala kemudian mati, hurrimat alaihimul jannah, diharamkan baginya surga. Kalau diharamkan masuk surga, berarti di mana tempat tinggalnya? Di neraka. Kalau selama-lamanya enggak pernah masuk surga, berarti kekal dalam neraka. Neraka khalidina finnar, kekal dalam neraka selama-lamanya. Rasulullah menyatakan man laki Allah, barang siapa yang mati berjumpa Allah Ta'ala, yushrik bihi syai'a, menyekutukan Allah dengan sesuatu dikit saja, cuma menyekutukan Allah dalam masalah sesembelihan cuma dengan lalat. Adat istiadat menyatakan kalau lewat kampung ini harus menyembelih untuk berhala. Kalau enggak boleh lewat. Alah, sembelih lalat enggak apa-apa, disembelih. Untuk berhalanya dah. Yang penting selamat. Tahu-tahu dia mati kekal dalam neraka selama-lamanya walaupun cuma lalat. Apalagi seekor ayam hitam, apalagi seekor kambing, apalagi kepala kerbau dilemparkan ke lautan. Murka Allah, murka kepada orang-orang melakukan kesyirikannya. Sehingga di Palu kemarin lautan sampai tsunami. Mereka lari ke gunung, gunung pun bergoncang sampai tenggelam sekian dusun. Kampung-kampung tenggelam, satu kelurahan tenggelam. Mereka lari ke kebun sawitnya keluar api. Mereka lari sembunyi di kantor-kantor, kantornya berjalan. Rumah-rumahnya berjalan. Fa aina tadhhabun? Ke manakah kalian akan lari? Lari dari azab Allah enggak bisa. Ketika mereka mengadakan acara namoni, menyembelih sapi atau kerbau untuk sesembahan penghuni laut, baru 3 tahun diadakan, Allah azab mereka sebagai ujian bagi kaum yang kaum muslimin. Ternyata di Bengkulu ini masih diadakan acara-acara tabot. Apakah belum cukup peringatan? Apakah belum cukup teguran? Nunggu azab datang baru menyesal? Bukankah sudah terjadi gempa-gempa sekian kali? Apakah belum cukup? Biar hancur lagi. Sehingga mati dalam keadaan syirik. Innalillah. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal. La'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kita. Karunia yang besar yaitu dinul Islam. Sehingga kita menjadi muslimin, bukan orang-orang kafir yang mereka beribadah kepada Allah tetapi juga masih beribadah kepada selain Allah sehingga mereka menjadi musyrikin. Maka katakan dengan tegas kepada mereka, qul ya ayyul kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah, aku tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum aabiduna ma'bud, dan kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana aabidu ma'abattum, dan aku bukanlah penyembah sesembahan kalian. Sorry saja. Kalau nyembah Tuhan kalian enggak. Aku bukan penyembah sesembahan kalian. Wala antum aabiduna ma'bud, dan kalian pun tidaklah beribadah kepada apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay kullil kafir, katakan kepada orang-orang yang kufur, yang kafir, yang mereka menolak dakwah Islam, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, katakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir, apa yang dikatakan? Mu'linan wa musrihan, dengan terang dan jelas dan gamblang kepada mereka. Kata apa yang dikatakan? Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Setahun saja nanti gantian. Tidak. Kami siap kok beribadah kepada Allah. Kami siap sholat, kami siap jihad, kami siap sedekah, tapi gantian. Tahun depan gantian ya. Kamu datangi kuburan orang soleh ini. Kita nyembelih kambing di pohon keramat ini. Tidak. Aku tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kamu sembah. Alangkah banyaknya kaum muslimin pada hari ini yang mencontoh orang-orang kafir. Banyaknya kaum muslimin yang mereka berkorban untuk selain Allah. Mereka sembelih kambing di pohon keramat. Di kubur-kubur keramat. Di kuburan wali. Di laut. Sembah gunung. Di Curup, Masya Allah. Di Bungkulu, innalillah. Buat jembatan, potong kerbau. Kemudian melepas burung merpati di kuburan. motong rumah pati. Dukun-dukun pun membuat syariat-syariat. Nah, kalau mau sembuh, nah, rumahnya, tiangnya ini harus dirubah. Jadi kecil rumahnya. Nah, kemudian rumah kamu terjepit, ada ini saudara terjepit ini penyakitan terus, ini harus orang lain. Ini harus potong ayam cemani. Supaya aman rumah kamu, maka kasih telur angsa busuk. Atau tanam kodok putih, bangkai kodok putih. Atau pakai jeruk. Atau pakai ini dan itu. La haula wala quwata illa billah. Betapa banyaknya kaum muslimin pada hari ini yang ikut-ikutan rata ngikuti orang-orang kafir. Marah kalau bilang kafir, ya jelas. Kalau kamu enggak mau dikatakan kafir, jadilah kaum muslimin sejati yang beribadah hanya kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Kamu menyembelih untuk selain Allah itu menunjukkan peribadatan kamu kepada selain Allah. Minta penjagaan kepada syaitan, kepada jin. Minta perlindungan, kesembuhan kepada selain Allah. Ini beribadah kepada selain Allah. Dan ini kekufuran. Maka tobatlah kita, tobat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kena kejahilan kita. Kena kebodohan kita. Yang tidak mempelajari agama Allah Ta'ala. Sehingga terjatuh dalam kesalahan, kesalahan dan kesalahan lagi. Gara-gara tidak faham. Gara-gara tidak mempelajari agama ini. Tetapi kalau ketika kita mempelajari agama ini, kita jadi tahu, kita jadi mengerti, kita jadi faham. Ternyata ini enggak boleh, ternyata ini syirik, ternyata ini bid'ah, ternyata ini haram, ternyata ini makruh. Ternyata ini yang diperbolehkan. Ini tauhid, ini sunnah, ini mubah. Jadi ngerti. Kapan tahu? Ketika kita hadir di majelis ilmu. Sedangkan kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, maka kita diperintahkan atau Rasulullah diperintahkan untuk terang-terangan menyatakan di hadapan mereka, aku tidak bakal beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat artinya tabarruan mimma kanu ya'budun min dunillah. Hendaklah kamu bersikap berlepas diri dari apa yang mereka sembah selain Allah Ta'ala, zahiran wa batinan. Secara zahir dan juga secara batin. Enggak bisa basa-basi. Ya adalah yang penting kan niat. Saya datanglah ke kelenteng untuk toleransi. Masa nanti Islam dibilang enggak intoleransi. Yalah enggak apa-apa. Yang penting kamu tahun ini ikut lebaran ya. Ya. Insyaallah tahun depan saya akan ikut cara Natal. Enggak boleh itu. Kamu teroris, enggak boleh. Saya tetap beribadah kepada yang satu kok. Lu kenapa kamu mengadakan acara perayaan Natal segala macam? Yang penting niat. Astagfirullahaladzim. Allah perintahkan zahiran wa batinan. Secara zahir dan secara batin harus mengingkari. Zahir secara zahir kita tidak. Batin kita juga tidak. Dua-duanya. Jangan cuma batin saja. Zahirnya masih sujud kepada selain Allah. Enggak bisa. Nah. Kami enggak beribadah kepada wali-wali kok. Kami tidak beribadah kepada orang soleh kok. Kami beribadah kepada Allah yang satu. Mereka ini sebagai perantara saja. Sama saja. Itu bentuk kesyirikan. Ucapan kamu itu persis sebagaimana ucapan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Hey Muhammad. Kami itu enggak beribadah kepada wali-wali orang soleh itu enggak. Kami itu beribadah kepada Allah Muhammad. Orang-orang soleh ini sebagai perantara saja. Persis kan? Pakai perantara-perantara seperti ini merupakan perkara yang dilarang. Allah menyatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, beribadah kepadaku, berdoalah kepadaku. Pasti aku kabulkan permintaan kalian. Allah tidak memerintahkan berdoalah kepadaku pakai perantara wali-waliku. Enggak pernah. Pakai perantara-perantara orang soleh. Enggak pernah. Langsung berdoa kepada Allah. Karena Allah Maha Sami', Maha Basir. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Wala antum 'abiduna ma'bud. Dan kalian tidaklah menyembah, tidak beribadah kepada apa yang aku ibadai. Kami kan juga beribadah kepada Allah. Betul, kami beribadah kepada Lata, Uzza, Manat, Yaghuts, Ya'uq, Hubal, ini dan itu. Betul, tapi kami juga beribadah kepada Allah. Enggak. Duh, Tuhan kami juga Allah. Enggak. Kenapa? Li'adami ikhlasikum lillahi fi ibadatihi. Karena tidak adanya keikhlasan kalian di dalam beribadah kepada Allah, maka ibadah kalian pasti ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena Allah sudah menyatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, ibadah kamu sia-sia. Ibadah kamu gugur seluruhnya dan kamu menjadi orang yang merugi. Fa ibadatukum lahu muqtarinatun bisyirki la tusamma ibadah. Ibadah-ibadah yang kalian kerjakan yang bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan itu bukan ibadah sebenarnya, atau ibadah tetapi ibadah yang tertolak. Sehingga bukan ibadah jadinya, enggak ada nilai ibadah sama sekali. Summa qarrara dzalika liyadullal awwal liyadulla al awwal ala adami wujudil fi'l. Kemudian Allah ulangi lagi. Allah ulangi. Wala antum abiduna ma a'bud. Ayat yang ketiga. Ayat yang kelima diulangi lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Maka ayat yang pertama bermakna tidak adanya wujud perbuatan. Aku tidak akan pernah beribadah kepada apa yang kalian ibadai. Perbuatanku tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah. Enggak akan pernah. Ini ayat yang pertama. Wasani, adapun ayat yang kedua yang juga maknanya bunyinya sama, wala antum abiduna ma'bud. Nah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian tidaklah, tidak ada wujudnya kalian beribadah kepada apa yang aku ibadai. Ini maknanya. Ya Allah. Kalian mengaku beribadah pada Allah. Wujudnya mana? Ini kalian beribadah pada Allah? Belum. Kalau memang beribadah pada Allah, tidak boleh beribadah pada yang lainnya. Muhammadnya ajaran sesat ini Muhammad ini. Masa beribadahnya kepada Allah saja? Ya. Yang lain enggak boleh. Mau menang sendiri, mau masuk surga sendiri. Ya. Agama eksklusif ini. Nah, ketika Rasul menyatakan, ya ma'asyar Quraisy, qulu la ilaha illallah. Wahai paman-paman ke orang Quraisy, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia marah. Aja'ala aliha ilaha wahidah. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan cuma satu saja? Yang berhak diibadah cuma satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah merupakan perkara yang aneh. Kami seluruh Arab Saudi ini semuanya beribadah kepada Lata, Hubal, Uzza dan yang Manat dan yang lain-lainnya. Sampai 360 patung, 360 berhala yang kami ibadahi. Tahu-tahu Muhammad bawa ajaran baru. Datang-datang bawa ajaran baru. Melarang beribadah kepada semuanya. Yang boleh cuma Allah saja. Ajaran sesat ini, ajaran baru. Menurut orang-orang musyrik. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka tahu maknanya. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Selain Allah tidak berhak diibadai. Waduh. Aja'ala aliha ilaha wahidah. Muhammad ini apakah ingin menjadikan ibadah itu, sesembahan itu cuma satu saja, cuma Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh. Orang musyrik zaman dulu tahu apa arti la ilaha illallah. Tapi anehnya, betapa banyaknya kaum muslimin pada hari ini, bahkan yang sudah DRS, yang sudah dianggap ulama, ustaz, kiai, ternyata tidak paham apa makna la ilaha illallah. Buktinya, dia mengucapkan la ilaha illallah, bahkan beribu-ribu kali, la ilaha illallah. Kenyataannya masih beribadah kepada selain Allah. Kenyataannya masih mendatangi kuburan Sunan Ampel, Sunan Jati, Sunan Bonang. Masih mengadakan acara-acara tabut, mengambil tanah kuburan di Karbala. Karobla apa Karobla? Nah. Masih sedekah gunung, sedekah laut. menunjukkan tidak mengerti dan tidak faham makna la ilaha illallah. Orang musyrik zaman dulu tahu la ilaha illallah, yaitu menjadikan sesembahan hanya Allah saja yang berhak diibadai. Sehingga mereka menyatakan Allah abadikan ucapan mereka dalam Al-Quran. Ucapan mereka, ajala aliha ilaha wahidah, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh. Menunjukkan mereka paham. Sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ustaz-ustaz zaman sekarang ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi kenyataannya, ternyata mereka masih beribadah kepada selain Allah. Masih minta bantuan jin. Bangga ketika sakit datang ke dukun. Minta pertolongan para orang enggak normal. Nah, minta bantuan mereka. Padahal mereka itu minta bantuan syaitan-syaitan. Teman-teman mereka adalah syaitan. Anak sakit dikit, langsung cari ke dukun. Nah, ngikat tali di lehernya, kasih benang apa dilipat warna hitam atau apa isinya, enggak tahu saya. Letak di perutnya, letak di kakinya, letak di lehernya, letak di tangannya untuk tolak bala, enggak kena penyakit ain, enggak ini, enggak itu. Masa Allah kalah? Enggak bisa melindungi seorang anak kecil, ya? Yang bisa melindungi hanya kain gitu di la haula wala quwwata, penghinaan terhadap Allah Ta'ala. Makanya Allah marah besar. Enggak bakal diampuni kalau mati. Kalau seorang itu mati dalam keadaan syirik, enggak bakal diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka kita tobat pada Allah Ta'ala. Bertawakal pada Allah. Jangan kepada jimat-jimat. Kepada cincin-cincin. Ya. Nyimpan keris-keris aneh. Nah. Atau mempelajari ilmu perdukunan. Jangan. Menunjukkan tidak paham makna la ilaha illallah. Maka katakanlah, la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Adapun makna yang kedua, ala anna dhalika qad sara wasfan laziman. Wala antum 'abiduna ma a'bud menjadi sifat yang sudah seharusnya memang kalian tidak beribadah kepada aku apa yang aku ibadai. Tep saya ulangi lagi. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadai. Itu sifat kalian. Seharusnya kalian beribadah kepada Allah. Tapi terus menerus kalian ternyata beribadah kepada selain Allah, sehingga kalian kafir. Walihada mayyizu bainal fariqain, oleh sebab itu Allah bedakan antara dua kelompok ini. Wa fassala baina ta'ifatain, dan Allah pisahkan antara dua kelompok ini. Dua kelompok yang mana? Is muslimin dan kafirin. Agama Islam dan agama selain Islam. Agama selain Islam, agama yang kafir, orang-orangnya kafir. Orang yang beragama dengan Islam, orangnya adalah kaum muslimin. Maka Allah bedakan dengan menyatakan lakum dinukum walidadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Enggak bisa toleransi dalam masalah agama. Toleransi antar umat beragama boleh. Misalnya yang saya maksud, ketika tetangga kita Nasrani tahu-tahu sakit. Ada apa Pak? Sakit perut. Oh, ini atau sedang pendarahan. Udah, ayo pakai mobil saya antar ke rumah sakit. Boleh, enggak apa-apa. Urusan dunia. Tetapi ketika dia minta tolong, tolong antarkan saya Pak, mau ke mana? Mau ke gereja. Oh, maaf. Enggak bisa. Saya bayar 10 kali lipat. Oh, enggak bisa. Hah? Saya bayar 1 miliar. Jangan 1 miliar, 1000 miliar saya enggak terima. Enggak bisa. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan agama enggak bisa saya tolong menolong. Tapi urusan dunia boleh. Tolong angkatkan ini, ayo saya bantu. Saya minta minjam ini boleh. Urusan dunia boleh. Tapi urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kul kullu ya'maluha ala syakilati antum yuri bari'um mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku amalkan dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Ya sudah, bagi kamu amalan kamu, bagiku agamaku. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum, bukan berarti kemudian orang-orang kafir seenaknya kita bunuh, tidak. Bahkan Rasulullah mengancam bagi orang-orang yang membunuh kafir zimmi tidak akan mencium bau surga. Nah, orang-orang kafir itu bermacam-macam. Pertama, kafir zimmi yang dia tunduk di bawah peraturan negara kaum muslimin. Dia bayar upeti, bayar pajak kepada kaum muslimin. Ini namanya kafir zimmi. Enggak boleh dibunuh. Kafir mu'ahad. Orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Ada perjanjian damai, perjanjian bisnis yang lainnya. Kafir musta'man. Orang-orang kafir yang minta perlindungan dengan kaum muslimin. Duta-duta orang-orang kafir. Harus dijaga, enggak boleh disakiti. Hanya satu jenis orang kafir saja yang boleh diperangi. Orang kafir yang bagaimana? Orang kafir yang menyerang kaum muslimin. Namanya